wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Ikhwatul Islam, alhamdulillah senang sekali rasanya di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam TV dan Radio Roja. Tak pernah bosan lisan kita memuji dan bersyukur kepada Allah untuk segala nikmat dan karunia Allah telah limpahkan kepada kita semuanya. Dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam, di kesempatan Kamis pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pertemuan dari pembahasan kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyah wal Islah, buah karya dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubailan hafizallah, yang secara langsung akan dipaparkan dan dijelaskan oleh guru kita Ustaz Abu Ela Qurnedi Al-Si hafizallahu taala. Kebetulan alhamdulillah setelah hadir bersama kami, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan Ustaz. Ahlan bik. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab apa Ustaz ya? Bab tentang pengaruh bid'ah itu tampak di wajah mereka. Baik Ustaz. Barakallahu fiik. Dan untuk ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya langsung di pembahasan kali ini, silakan 021-823-6543 untuk pesan singkat di 081-989-6543. Baiklah, kita simak bersama uraian dan penjelasan yang berupa dari Ustaz kepada Ustaz kami. Persilakan. Falyatafadhal maskur ya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار احبتي في الله para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah akan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, yang tidak mungkin bisa kita menghitungnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Dan kita sebagai hamba Allah wajib mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat yang Allah berikan akan langgeng, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah. Apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang begitu setia, yang betul-betul setia menghidupkan sunnah Nabi SAW, yang membela sunnah-sunnah Nabi SAW hingga akhir zaman. Para pendengar yang Allah muliakan dan para pemirsa yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang mulia ini insyaAllah ta'ala kita akan bahas tentang kaidah yang ke-39, anna athara al-bid'ati yadhharu ala safahati wujuhihim wa falatati al-sinatihim. Kaidah tentang pengaruh bid'ah, tentang pengaruh bid'ah. Dikatakan di sini bahwa pengaruh bid'ah itu akan nampak terlihat pada raut muka mereka, yakni muka orang-orang yang melakukan bid'ah, sahibul bid'ah, dan akan nampak juga dalam pembicaraan mereka, dalam perkataan mereka yang keluar dari lisan mereka. Ini pengaruhnya akan nampak dan keluar. Apa yang ada di hati itu akan kelihatan, dan ada ciri-cirinya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang pengaruh bid'ah ini. Penulis hafizahullah ta'ala menurunkan banyak ayat, kemudian menurunkan satu hadis dari hadis qudsi yang insyaallah ta'ala akan kita bahas, kita akan baca satu persatu. Yang pertama, penulis menurunkan satu ayat yang ada dalam surat Al-Fath ayat 29, ayat terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, Muhammad itu adalah Rasulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Dan orang-orang yang bersamanya dari para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullah alaihim ajma'in, أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ, sangat keras terhadap orang kafir, memiliki sikap keras terhadap mereka. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ, dan mereka saling sayang menyayangi sesama mereka, berlaku lembut kepada sesama mereka. Tarahum rukyan sujada, engkau lihat mereka rukuk dan sujud. Yabtaguna fadlan minallahi waridwana, mereka mencari keriduan, mereka mencari karunia Allah dan keriduannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, simahum fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka ada tanda, ada sima, tanda bekas sujud. In athar as-sujud, jadi tampak tanda sujud pada wajah mereka, cahaya kebaikan. Zalika mathaluhum fi at-taurah, itu adalah perumpamaan bagi mereka dalam kitab Taurat. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ, dan perumpamaan bagi mereka yang disebutkan dalam kitab Injil. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ, seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. فَأَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ, fa'azarahu, kemudian dia, yakni tunas itu, menjadi semakin kuat, lalu semakin besar dan tegak lurus di atas batangnya. Fastawa ala suqih. Yu'jibu zurra'a, yang membuat kagum, yang membuat senang orang-orang yang menanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar. Liyaghidha bihimu al-kuffar. Dengan mereka, yaitu dengan para sahabat Rasulullah SAW yang bersama Rasulullah SAW, Allah inginkan kemurkaan orang-orang kuffar. Jadi Allah jadikan dengan perantara orang-orang yang beriman, orang-orang kafir jadi murka, jengkel. Jengkel hati orang-orang kafir. Liyaghidha bihimul kuffar. Oleh karena itu, orang yang membenci para sahabat Rasulullah SAW, kafir. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal salih dari mereka, Allah akan memberikan ampunan untuk mereka, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Surat Al-Fath ayat 29. Kebaikan akan tampak di wajah mereka. Simahum fi wujuhihim min athar as-sujud. Kemudian penulis membawakan surat Al-Hijr ayat yang ke-75. Allah berfirman, inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya di dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang memperhatikan tanda tanda. Berikutnya, Allah berfirman di surat Muhammad ayat yang ke-30. Walau nasya'u la'arainakahum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawul wallahu ya'lamu a'malakum. Yang artinya, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami akan perlihatkan mereka kepadamu yang dengannya atau sehingga engkau bisa mengenali tanda-tanda, bisa mengenali mereka dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Wala ta'rifannahum fi lahnil qawl, dan kau akan mengenali mereka wahai Muhammad dalam nada-nada pembicaraan mereka. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui amal kalian. Ini juga menegaskan bahwa apa yang ada di hati akan tampak di wajah dan akan tampak dalam ucapan. Berikutnya, surat Al-Munafiqun ayat yang ke-4. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum" وَإِنْ يَكُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ. Artinya, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. Kalau kau lihat mereka, kalau engkau melihat mereka, maka tubuh-tubuh mereka, jisim mereka itu mengagumkanmu. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan apabila mereka berkata, engkau akan mendengarkan tutur kata mereka. Ka'annahum khushubun musannadah. Tetapi mereka, yakni orang-orang munafik itu, walaupun tubuh mereka bagus-bagus, ucapan mereka baik-baik, tutur kata mereka indah, retorika mereka bagus, Allah katakan ka'annahum khushubun musannadah. Mereka itu bagaikan kayu yang bersandar. Maksudnya apa? Maksudnya kosong. Dan mereka tidak bisa memahami kebenaran. Maksudnya kosong, rapuh, kosong, tidak bisa memahami kebenaran. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira setiap teriakan itu ditujukan kepada mereka. Humul aduwu fahdharhum, mereka adalah musuh kata Allah. Fahdharhum, maka waspadalah terhadap mereka. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. An yu'fakun, maka bagaimana mereka bisa dipalingkan. Berikutnya surat Muhammad ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah." فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْكِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ. Yang artinya, berkatalah orang-orang yang beriman, mengapa tidak ada satu surat yang diturunkan? Surat. Mengapa tidak ada satu surat yang diturunkan? Ini surat tentang jihad. Ini kata orang yang beriman. فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila diturunkan surat yang jelas maksudnya, yang muhkamah, وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ, dan disebutkan padanya al-qital, urusan qital, urusan jihad, رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَكْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Maka orang-orang yang ada di dalam hati mereka ada penyakit, mereka memandangmu, wahai Muhammad, seperti pandangan orang yang pingsan. Ya? Orang yang pingsan karena takut mati. فَأَوْلَى لَهُمْ, kata Allah. Tetapi itulah yang lebih layak buat mereka. Tetapi itulah yang lebih layak buat mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin." Demikianlah kami jadikan setiap nabi, bagi setiap nabi, musuh. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Jadi nabi memiliki musuh. Musuh dari kalangan syaitan, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Setan di kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya dengan perkataan yang indah, perkataan yang dihias-hiasi, yang mereka buat-buat seakan-akan berkata baik. Ghurura, tetapi dalam rangka menipu, sebagai tipuan. Mereka musuh para nabi dan musuh para da'i, ya, ahlu sunnati wal jama'ah, mengungkapkan atau berbicara atau berkata atau berceramah, ya, dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang mereka hiasi sebagai tipuan. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh, kalau seandainya Rabbmu menghendaki, mereka tidak akan melakukannya. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ, maka biarkanlah mereka dan juga biarkanlah kebohongan mereka. Jadi biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan dari kebohongan mereka. Surat Al-An'am 112. Kemudian di dalam sebuah hadis Qudsi, Allah Jalla wa Ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَإِنْ إِسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Yang artinya, apabila aku mencintainya, kata Allah, apabila aku mencintai hambaku yang beramal, ya, melakukan amalan wajib dan amalan sunnah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, ditambah dengan sunnah-sunnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, terus melakukan sunnah-sunnah tersebut, akan mendapatkan cinta Allah. Dan Allah berfirman, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, apabila aku mencintainya, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّتِي يَسْمَعُ بِهِ, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, dan penglihatannya yang dengannya dia melihat. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا, dan menjadi tangannya yang dengannya dia gunakan untuk memukul. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Ya? Tapi ini jangan dipahami seperti pemahaman yang sesat dari orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu, ya, bersatu dengan makhluknya, yakni manunggaling kaula gusti, ya, kata mereka. Maksud dari hadis yang mulia ini adalah bahwa hamba tersebut diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia tidaklah mendengar kecuali hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Tidaklah melihat kecuali hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak digunakan untuk hal-hal yang maksiat, tetapi mendatangkan ridha Allah. Tidak digunakan untuk memukul sembarangan. Ya. Kemudian kakinya, ya, berjalan di tempat-tempat yang Allah ridhai, atau ke tempat-tempat yang Allah ridhai. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, wala in sa'alani la'u'tiyanna, kalau dia meminta, aku akan beri. Ini menunjukkan ada Allah, ada hamba. Hamba ketika meminta kepada aku, kata Allah, aku akan beri. Ya. Wala in sta'adhani, dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan berikan perlindungan. Banyak sekali dalil yang disebutkan oleh penulis yang sudah kita baca barusan. Kemudian kita akan baca perkataan Syekhul Islam, ya, yang subhanallah sangat bagus sekali, ya, tentang asar dari keburukan yang ada dalam hati seseorang akan tampak di wajah. Asar daripada bid'ah, maksiat akan tampak. Qala Syekhul Islam di halaman ke-246, وَالرَّجُلُ الصَّادِقُ الْبَارُ يظهر على وجهه من نور أو من نور صدقه وبهجة وجهه سيما يعرف بها وكذلك الكاذب الفاجر وكلما طال عمر الإنسان ظهر هذا الأثر فيه حتى إن الرجل يكون في صغره جميل الوجه فإذا كان من أهل الفجور مصرا على ذلك يظهر عليه في آخر عمره من قبح الوجه ما أثره باطنه وبالعكس وقد روي عن ابن عباس أنه قال إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. Beliau berkata, orang yang jujur, yang baik, ya, maka akan tampak pada wajahnya itu cahaya kejujurannya, cahaya kebaikannya. Dan itu merupakan tanda yang bisa dikenal, tanda yang diketahui. Jadi orang yang jujur itu wajahnya bersinar, ada cahaya kejujuran, cahaya kebaikan. Dan terkadang kita melihat seperti itu. Kita melihat orang ini jujur, ini tidak, ya, dari raut wajahnya, dari raut wajahnya tampak ada cahaya. Kemudian beliau berkata, wakadzalika al-kadzibul fajir. Demikian pula orang yang suka bohong, orang yang berbohong, orang yang fajir, yang fajir, ya, itu akan tampak pada wajahnya, akan tampak pada wajahnya. Dan setiap umur orang itu bertambah, maka akan tampaklah pengaruh ini, ya. Hatta sehingga kata beliau ada seseorang yang kecilnya wajahnya jamil, wajahnya cakep, yani jamil al-wajah, wajahnya cakep. Yang laki-laki cantik, yang laki-laki tampan, yang perempuan cantik, wajahnya cakep. Eh? Kalau misalkan kata beliau, yang wajahnya cakep ini dari kecilnya, ya, tetapi dia melakukan perbuatan yang berdosa, perbuatan fujur, dan terus menerus melakukannya, maka di akhir umurnya akan tampak pada keburukan wajahnya, berubah menjadi buruk wajahnya. Dan itu pengaruh dari batinnya. Wabil akas, dan kebalikannya. Orang yang wajahnya pas-pasan, orang yang wajahnya jelek, yang wajahnya biasa saja, ketika hatinya baik, ketika dia ini adalah orang yang baik, itu akan tampak pengaruh cahayanya di wajahnya. Indah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata radhiyallahu anhuma, "Inna lil hasanati lanuran fil qalbi wa dhiya'an fil wajh." Sesungguhnya kebaikan itu ada cahaya di wajah, ada cahaya di hati. Sinar di wajah. Quwatan fil badan. Membuat badan kuat. Wasa'atan fil rizqi, membuat yakni rizqi lapang. Rizki menjadi lapang. Dan dicintai di hati-hati makhluk. Sesungguhnya kebalikannya dari kebaikan, as-sayyi'ah, keburukan, ini ada kegelapan di wajah. Kusam. Kegelapan di hati, kegelapan di wajah. Ya? Wahnan fil badan. Badannya lemah. Dan hati-hati hambanya, hamba Allah membencinya. Wa qad yakunu ar-rajulu mimman la yata'ammadu al-kadhiba lakin ya'taqidu i'tiqadatin batilatan kadhibatan fillahi aw fi rusulihi aw fi dinihi aw 'ibadihi as-salihin wa takunu lahu az-zahadatun wa 'ibadah wa ijtihadun fi dhalik فيؤثر ذلك الكذب الذي ظنه صدقا وتوابعه في باطنه ويظهر ذلك على وجهه فيعلوه من القطرة والسواد ما يناسب حاله. الله أكبر. نعم. Kemudian lebih ajib lagi, ada orang dia enggak sengaja berdusta, enggak sengaja bohong. Ya, dia orangnya tidak mau bohong, ya. Akan tetapi orang ini punya i'tiqad dalam hatinya, keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang dusta. Ini juga akan berpengaruh. Orang yang tidak sengaja berdusta, tidak sengaja bohong, tapi dalam hatinya ada keyakinan-keyakinan batil yang dusta tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya, ya, dan tentang hamba-hamba Allah yang soleh, ya, walaupun dia orang yang zuhud, ahli ibadah, ijtihad, ya, kedustaan itu dari keyakinan-keyakinan yang batil yang dia miliki, yang ada di hatinya itu akan berpengaruh. Ya. Kebatilan yang dia sangka, kedustaan yang dia sangka benar, berapa banyak. Ya. Orang yang meyakini sesuatu yang salah, tetapi diyakini dengan di hatinya itu dengan kebenaran. Karena apa? Karena sedikitnya ilmu. Ya. Dan itu akan tampak dalam wajahnya. Ya. Dan akan tampak pada raut mukanya sesuai dengan keadaannya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian salaf berkata, lawiddahna sahibul bid'ati kulla yawmin bidihanin inna sawadul bid'ati lafi wajhi. Seandainya sahibul bid'ah, yani berdandan, sahibul bid'ah berdandan, kasih minyak wajahnya, kasih minyak rambutnya supaya kelihatan cakep, walaupun tiap hari dandan, yani maka dengan yakni dengan minyak, pakai kilauan minyak, ya, sesungguhnya pengaruh dari bid'ah, kegelapan bid'ah itu akan nampak pada wajahnya, akan tampak pada wajahnya. Wa hadhihi al-umur tadhhar yawm al-qiyamati dhuhuran taman, dan perkara-perkara ini nanti kelak di hari kiamat akan nampak sempurna, lebih sempurna lagi, akan tampak dengan sangat sempurna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara di surat Zumar dan Ali Imran, ya, di surat Az-Zumar ayat 60 dan 61 Allah berfirman, "Wa yawmal qiyamati tara alladhina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim." La yamassuhum as-su'u wa lahum yahzanun. Apa artinya? Artinya, pada hari kiamat, engkau melihat mereka, orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah mereka itu hitam. Wajah mereka hitam. Gelap. Alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Bukankah jahannam itu tempat orang-orang yang sombong? Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, bima fazatihim, karena kemenangan mereka. La yamassuhum as-su'u, mereka tidak ditimpa dengan azab. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Az-Zumar ayat 60 dan 61. Kemudian di surat Ali Imran ayat 106, 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, kata Allah, ada wajah yang putih bersinar dan ada wajah yang hitam. Ini di hari kiamat. Di hari itu, kata Allah, ada wajah yang putih dan ada wajah yang hitam. Ya. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. Adapun orang-orang yang wajah mereka itu hitam, dikatakan kepada mereka, "Akafartum ba'da imanikum?" Apakah kamu kafir setelah iman kalian? "Fadzukul 'adzaba bima kuntum takfurun." Rasakanlah azab ini karena kekafiran kalian. "Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah." Dan adapun orang-orang yang wajah mereka itu putih, "fa fi rahmatillah." Fi rahmatillah, mereka berada di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, orang-orang yang wajahnya itu gelap di hari kiamat, mereka adalah ahlul bidah. Adapun orang yang wajahnya putih, berseri, bersinar, hum, mereka adalah ahlu sunnah. Mereka adalah ahlu as-sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan selalu memberikan taufik kepada kita berada di atas jalan yang benar, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihidupkan dan diwafatkan di atas Islam dan sunnah, di atas Islam dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini saja barangkali yang bisa saya baca dari kaidah yang ke-39, dan alhamdulillah sudah selesai ya dalam satu pertemuan karena tidak panjang. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya serahkan kembali kepada Akhuna Ari. Nah, Ustaz barakallahu fik, terima kasih atas pembahasan yang begitu bermanfaat yang Ustaz sampaikan kepada kami kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini. Selanjutnya, khotbah Islam, kami persilahkan Anda yang ingin memperdalam materi bertanya langsung, kami berikan kesempatan di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaannya berkesesuaian dengan apa yang Ustaz telah sampaikan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Allah di Tangerang. Ya, silakan. Pak, saya mau nanya, kalau misalnya orang yang melakukan bid'ah itu, apakah berpengaruh kepada emosinya, Pak? Sebab saya pernah mengajak orang yang suka berjamaah tablik, itu saya ajak, nah tentunya dia itu memarah ke saya, Pak. Gimana itu, Pak? Apakah berpengaruh ke emosinya? Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah bid'ah itu berpengaruh kepada emosinya? Tentunya jawabannya adalah berpengaruh. Berpengaruh. Segala sesuatu yang ada di hati berpengaruh dari penampilan seseorang, kemudian pada wajah seseorang dan sikap serta perkataan sangat berpengaruh. Makanya kalau berkawan cari kawan yang baik, cari kawan yang seperti penjual minyak wangi, ya kan? Jual minyak wangi. Kawan yang baik akan memberikan kebaikan. Akan berpengaruh. Lihat bagaimana orang yang baik atau kawan yang baik, al-jalis as-salih, dihabarkan oleh Rasulullah SAW, itu seperti perumpamaannya seperti penjual minyak wangi, akan nampak, dan kebaikannya terasa. Hati yang baik, yang betul-betul baik, yang tidak dibuat-buat, itu akan terasa kebaikannya pada dirinya dan pada diri orang yang di sekitarnya. Itu kan terasa. Tetapi kalau hatinya buruk, dia akan merasakan jeleknya, dan kejelekan orang yang di sekitarnya merasa. Itu. Rasulullah SAW berkata bahwa di dalam diri manusia itu, dalam jasad, ala wa inna fil jasad ya apa? Mudghah. Ada sekumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila baik, maka badannya baik. Apabila rusak, maka badannya akan rusak. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz barakallahu fik. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawaban yang Ustaz telah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk khususnya ibu tadi dan kita semuanya. Silakan berikutnya di 0218236543 akan buka kembali telepon yang kedua. Halo. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana? Ini pertanyaan saya dulu, saya kan ahlu bid'ah yang sangat kuat. Nah, sekarang ini alhamdulillah mendapatkan hidayah ini dari Tiki Roja ini juga. Alhamdulillah saya bersyukur. Saya mengikuti terus. Dan waktu itu memang memang sangat bertentangan sekali ininya Pak Ustaz. Iya. Amalan-amalannya itu. Hmm. Waktu itu saya itu sempat bertanya, makanya saya terus langsung sadar Pak, alhamdulillah saya bersyukur. Dan bagaimana amalan saya yang selama ini, selama saya bertahun-tahun sampai umurnya hampir udah setengah abad baru sadar. Mm-hmm. Sekarang ini mendapatkan apa? Hidayah. Dan alhamdulillah setelah mendapatkan ini sedikit demi sedikit, dan bahkan buku-buku yang dulu itu saya telah bakar semua. Dan sekarang saya udah mulai mengumpulkan buku-buku sunnah yang saya ini. Bagaimana sih amalan saya yang dulu ini, dan saya ini bagaimana keadaan? Ya, baik Ibu. Nah, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, ya. Hidayah, nikmat hidayah Islam, kemudian nikmat hidayah sunnah, ini nikmat yang sangat besar, ya. Tidak semua orang mendapatkannya. Oleh karena itu wajib bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Ibu, ya. Karena ini sebuah nikmat yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar bagi orang yang berada dalam Islam, kemudian mengenal sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Ya. Dan ulama ya telah banyak ya menasihati kita semua bahwa tidak masalah kita berada di belakang, ya, sambil merangkak pun ikut sunnah tidak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya, salah satu mereka berkata, wa antakuna zanaban fi sunnati khairan min antakuna ra'san fil bid'ah. Ya, engkau menjadi pengikut ekor, tapi dalam sunnah itu lebih baik daripada menjadi pemimpin dalam masalah bid'ah. Walaupun di belakang, ya, tidak dikenal, walaupun merangkak, walaupun baru, itu lebih baik. Lebih baik. Adapun amalan-amalan yang telah lalu, ya, yang dilakukan oleh kita, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, menjaga kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan meninggal di atas Islam dan sunnah. Di atas Islam dan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya. Kesempatan saja. Iya, satu lagi. Tapi Ustaz, kami berikan kesempatan untuk ikhwatul Islam yang ingin bertanya satu lagi telepon yang terakhir kesempatan kali ini di 0218236543. Halo. Terputus, kita berikan kesempatan kembali untuk Anda, silakan di 0218236543 bagi ikhwatul Islam yang bertanya langsung seputar pembahasan ini. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Dengan Ibu Salmina di Cibinong. Silakan Ibu pertanyaannya. Pak Ustaz, semua nasihatnya, hari-hari ini seseorang sibuk hanya menunggu susahnya manusia atau sengsaranya manusia. Nah, menunggu apa? Susahnya manusia dan sengsaranya manusia. Gitu. Ditunggu gitu. Dia suka gitu kalau misalnya orang itu susah. Baru senang. Gitu. Oh. Sekarang gimana kita tuh jangan berlarut-larut juga mikirin kok ini orang senang banget kita nih jatuh gitu. Nah, ada sifat dan kini deh itu Pak Ustaz. Saya mohon nasihatnya. Gimana kita ngadepin orang seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada setiap orang suka menurut sesama manusia. Iya. Ajib ya. Ajib. Ya memang ada. Ada. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, salah satu di antara kalian tidak dikatakan beriman, atau salah satu di antara kalian imannya tidak sempurna, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk akhinya, untuk saudaranya, ya, ma yuhibbu li nafsi, ya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, kalau misalkan dirinya senang kebaikan, dia dapat kebaikan, maka hendaknya dia pun harus senang orang lain dapat kebaikan. Kalau dirinya tidak suka, ya, dapat keburukan, maka dia pun hendaknya begitu. Jangan sampai ada perasaan senang orang lain dapat keburukan. Kalau misalkan seseorang enggak suka orang lain dapat kebaikan, ya, malah senang orang lain mendapatkan keburukan atau musibah, ini tidak beriman nih orang, atau imannya tidak sempurna. Ya. Oleh karena itu, maka nasihatnya adalah harus perbaiki diri kita. Ya. Kalau kita lihat saudara kita punya kebaikan, ya, kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan pada dia. Dan kita boleh minta pada Allah Subhanahu wa taala karunia Allah. Was'alullaha min fadlih. Ya. Kita minta karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat kita ke kawannya, ya, nasihat buat kita yang menghadapi orang seperti ini, apa nasihatnya? Nasihatnya, kalau misalkan dia mengungkapkan dengan lisan, saya enggak suka sama orang yang dapat kebaikan gitu ya. Kita nasihati. Akhi enggak boleh, Mbak enggak boleh, Bu enggak boleh begitu, ya. Ya. Allah kasih rezeki kepada orang masing-masing sebagaimana Allah kasih rezeki kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki kepada orang, enggak mungkin siapapun bisa menghalangi rezeki yang Allah akan kasih padanya. Walaupun semua manusia ngasih mencegahnya, tak mungkin. Itu sudah dikasih sama Allah. Ya. Nah, kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian bagaimana kitanya? Kalau misalkan sudah nasihati orang yang masih begitu terus, ya sudah, enggak usah ambil pusing. Ya, kita tinggalkan. Jadi nasihati, kita tinggalkan. Kemudian jangan dipikirkan terus, ya. Kalau kita pikirkan dia terus, buang waktu kita, stres, ya, stres, malah kita yang jadi rusak, sakit, ya? Sakit hati, betul, sempit dada. Nah, jangan, tinggalkan, falarhum, ya, tinggalkan mereka, nah, tinggalkan. Apa yang kita lakukan? Nah, kita baca Quran, kita sibukkan diri dengan ibadah, sibukkan diri dengan aktivitas yang baik, ya. Nah, enggak usah mikirin itu, ya, pikiran banyak. Pikiran yang harus kita pikirkan banyak, ya. Pikirkan keluarga, pikirkan suami, pikirkan anak, pikirkan yakni kita dapat ilmu belum, kita belajar belum, kan gitu. Baca, kemudian ngaji Quran, baca tafsirnya, kemudian beresin rumah. Oh, kerjaan banyak. Ya. Saya yakin kerjaan itu Masya Allah banyak sekali. Banyak sekali. Tidak kurang. Tiap hari aja ada pasti. Apa contohnya? Cucian. Ah, cuci. Kan gitu. Nah, sebagian ibu-ibu nih mikirin yang lain, cucian numpuk. Cucian di mana? Numpuk di mana tuh? Ah, numpuk kan gitu. Alasannya enggak ada waktu. Padahal waktunya buat apa? Ngerumpi atau ngeladenin yang begitu-begitu. Ah, ini nanti kita jadi stres, ya. Oleh karena itu tinggalkan mereka. Juga Rasulullah SAW nasihati kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara baik Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buatnya. Memikirkan itu tidak manfaat, ya. Malah jadi sakit kita, malah jadi sempit kita, ya. Khawatirnya malah masuk ke rumah sakit jiwa lagi. Nah ini, ya. Oleh karena itu tinggalkan, Bu, ya. Gampang dah. Caranya tinggalkan. Tinggalkan. Tinggalkan dan jangan dipikirkan. Dan jangan dipusingkan. Jangan dipusingkan. Ngapain orang berlaku buruk kita yang pusing? Kan itu. Nah, ini kan sebuah hal yang maaf, yang apa namanya, yang nggak benar, nggak baik, dan kebodohan kita kalau kita memikirkan dia orang, kan gitu. Nah, ini saja barangkali Akh Ari, ya. Terima kasih banyak kepada antum yang ya, sudah menemani kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sebelum saya tutup, saya minta maaf dalam pertemuan yang lalu tentang hadis masuk ke masjid dua kemudian sholat dua rakaat. Itu hadisnya sahih bukan dhaif. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, bukan dhaif. Yang mengatakan dhaif itu salah, ya, serampangan. Baik, ini saja yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih atas kehadiran Ustaz di studio kami dan menyampaikan bimbingan yang bermanfaat. Semoga dapat menambahkan ilmu kita. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam mengamalkannya dalam aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan Islam, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas kekurangan kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.